وسيد المرسلين. أشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، ما ينفعنا وزدنا علما، وأصلح لنا شأننا كله، ولا تكلنا إلى أنفسنا طرفة عين. اللهم إنا نسألك علما نافعا ورزقا طيبا وعملا متقبلا. معاشر المسلمين معاشر المسلمات رحمني ورحمكم الله جميعا، kita lanjutkan pelajaran kita membaca kitab Sahih Al-Bukhari, masih pada kitab Mawaqit As-Salah, waktu-waktu salat, bab yang ke-31. Bab yang ke-31 masih berkenaan dengan salat di waktu-waktu yang terlarang, di waktu-waktu yang dilarang. Ya, pada beberapa bab sebelum ini kita juga membahas tentang penjelasan Al-Imam Al-Bukhari, seperti bab yang ke-30, bab as-salah ba'dal fajri hatta tartafi' asy-syams, bab salat setelah subuh sampai matahari tinggi. Imam Bukhari tidak terang-terangan di sini mengatakan itu terlarang, karena memang terjadi perbedaan pendapat di antara para ulama. Begitu juga halnya bab yang ke-31 ini, ya, beliau hanya mengungkapkan dalam bentuk berita. Ya, bab la yataharras salata qabla ghurubis syamsi, bab tidaklah seseorang itu bermaksud untuk salat sebelum terbenam matahari. Sebelum terbenam matahari. Jadi taharra ya tahari artinya bersungguh-sungguh mencari atau mencari waktu tersebut. Mencari waktu tersebut untuk melaksanakan salat, dan ini maksudnya adalah larangan. Ya. Al-muradu nafyut taharri was-salati ma'an. Jadi ini yang salah satu pendapat para ulama, salatnya mutlak tidaklah terlarang, tetapi bila mana dituju waktu tersebut barulah dilarang. Bila mana dituju waktu tersebut untuk melakukan salat, maka itu yang terlarang. Mutlak salatnya, ya, apalagi setelah asar ini, nanti akan kita dapatkan pada bab setelahnya atau masih di bawah bab ini hadis-hadisnya, bab ke-32, di sana nampak sekali bahwa larangan yang ada sebelum terbenam matahari ini, ya, menurut pendapat sebagian para ulama adalah menyengaja mencari waktu tersebut untuk salat. Ya, la yataharras salata qabla ghurubis syamsi, tidak boleh menyengaja salat sebelum terbenamnya matahari. Ya, kita baca hadis-hadis di bawah bab ini. Hadis nomor 585. Al-Imam Al-Bukhari rahimahullahu taala berkata, haddatsana Abdullah ibn Yusuf qala akhbarana Malik an Nafi'in an Ibn Umar رضي الله تعالى عنهما أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال لا يتحرى أحدكم فيصلي عند طلوع الشمس ولا عند غروبها، لا يتحرى أحدكم فيصلي عند طلوع الشمس ولا عند غروبها. Artinya, janganlah seorang dari kalian menyengaja. Di sini dalam terjemahannya ada dalam kurung menunggu, ya, maksudnya mencari waktu tersebut, lalu salat ketika matahari terbit dan tidak pula ketika matahari terbenam. Jadi tambahan hukum di sini adalah taharranya. La yataharra, janganlah salah seorang kalian menyengaja mencari waktu tersebut untuk melaksanakan salat sebelum terbenam matahari atau ketika terbenam matahari dan juga ketika terbitnya matahari. Ya, ini nas dari larangan tersebut. Ya, walaupun lafaz zahir lafaznya adalah nafi, lamnya itu lam lamun nafiyah, lamun nafiyah, lam untuk menafikan. Tidaklah salah seorang dari kamu menyengaja. Maksud dari nafi ini, kata At-Tibi, salah seorang ulama yang dinukilkan oleh Ibnu Hajar, maksudnya adalah nahi. Ya, makanya terjemahannya janganlah. Janganlah. Jadi menyengaja sepakat para ulama. Menyengaja sepakat para ulama. Sementara adanya salat, ya, sunnah, sebelum terbenam matahari dan sebelum terbit matahari. Nah, ketika terbit matahari ini terjadi perbedaan pendapat di antara ulama. Apalagi setelah asar. Ya, apalagi setelah asar, pada bab kedua 32 nanti kita akan lihat bahwa Nabi SAW ya merutinkan dan bahkan tidak pernah lagi meninggalkan dua rakaat setelah asar. Ya, nanti akan kita ketahui apa jawabannya, apa alasannya, sebagaimana yang dijelaskan oleh Aisyah radhiyallahu taala anha. Jadi mungkin pelajaran yang terpenting yang kita ketahui, kita ambil dari bab-bab yang sekarang kita pelajari adalah adanya perbedaan pendapat. Ya, adanya perbedaan pendapat seperti pada pertemuan yang lalu kita katakan, ya, ketika seseorang melihat adanya atau melihat orang lain sholat di waktu-waktu tersebut, maka yang pertama kali ditanyanya adalah alasannya. Alasannya sholat. Seperti yang dilakukan oleh Nabi ketika ada seseorang sahabat sholat setelah subuh, ditanyakan alasan. Ya. Memang dalam ingkarul mungkar, salah satu syaratnya adalah mengetahui bahwa perbuatan itu mungkar. Ya. Meyakini bahwa perbuatan yang dikerjakan itu benar-benar mungkar. Ada perbuatan yang surahnya mungkar, tetapi ketika diketahui alasannya, batalal ajab. Idza urifa as-sabab batala al-ajab. Ketika sudah diketahui alasan dari pelaku pelanggaran tersebut secara zahir, secara bentuknya, maka ternyata dia punya alasan yang bisa diterima. Ya, dia punya alasan yang bisa diterima, dan Islam menjadikan sebagai standar itu. Ya, menjadikan sebagai standar. Makanya takfir, menghukumi seseorang kafir, ya, itu banyak syaratnya. Ada beberapa syarat, ada dua syarat. Kemudian ada yang setelah itu intifaul mawani', ya, tidak adanya penghalang-penghalang dari menghukumi dia sebagai kafir. Walau memang secara syarat orang ini sudah kafir, tapi ketika dia melakukan perbuatan itu ada penghalang-penghalangnya, seperti bodoh, al-jahal, seperti ta'wil, mentakwil, seperti dipaksa, ini juga penghalang. Walaupun dia jelas-jelas melakukan kekafiran, tapi karena faktor ketidaktahuan, faktor ketidaksengajaan, al-khata, faktor ta'wil, mentakwil, bahwasanya itu bukanlah sebuah kekufuran, apalagi di saat tersebarnya subuhat-subuhat dari tokoh-tokoh ulama su, sehingga yang jelas-jelas pelanggaran bisa saja dibungkus oleh mereka menjadi sebuah amal ibadah. Jadi pelakunya bisa saja tidak bisa dihukum secara syar'i dengan hukuman yang dituntut oleh perbuatan tersebut karena ada penghalang. Makanya para ulama menjelaskan ada empat penghalang seseorang itu dari dihukumi kafir. Yang pertama bodoh, ya walaupun perbuatannya itu kafir. Yang kedua khata', ketidaksengajaan. Yang ketiga ta'wil, ya, dia melakukannya karena ta'wil, menganggap itu bukan sebuah kekufuran karena telah ditutupi oleh orang-orang, tersebarnya bahwasanya itu bukan kafir, bukan kekufuran. Kemudian yang terakhir adalah al-ikrah, melakukannya karena dipaksa. Ini tidak bisa dihukum sebagai kafir. Maka dalam hal ini pun juga, dalam perkara-perkara yang jauh lebih rendah dari itu, yang lebih ringan dari itu, kita juga harus mengedepankan tabayyun, ya, yaitu melakukan cross check terlebih dahulu, ditanya apa alasannya, ini apa yang kamu lakukan, seperti yang dilakukan oleh Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam. Ini yang mungkin bisa kita petik dari apa yang diungkapkan oleh Imam Al-Bukhari dalam bab, beberapa bab yang sekarang ini, yang ke-31 pun demikian. Terjadinya perbedaan pendapat tentang hukum sholat di waktu-waktu terlarang. Karena secara umum para ulama, pernah mungkin kita sampaikan, ada lima, ulama menjelaskan ada lima waktu yang dilarang sholat. Ya. Yang pertama, setelah subuh sampai terbit matahari. Ya. Kemudian setelah asar sampai terbenam matahari. Kemudian ketika terbit matahari, ya. Kalau tadi kan sampai terbit, sekarang ketika terbit matahari sampai meninggi. Kemudian ketika terbenam matahari, ini sudah berapa? 4. Dan yang kelima adalah indal istiwa, ya. Ketika matahari itu berada di tengah-tengah, seperti yang kita berikan gambaran ketika itu, bahwa bisa saja seseorang ingin mengetahuinya saat berdiri di bawah sinar matahari, dia tidak melihat ada bayangan karena persis matahari itu di atas ubun-ubunnya, sehingga tidak memunculkan bayangan. Ya. Ini sebelum zawal. Ya, sebelum zawal. Ketika sudah mulai condong ke barat, berarti sudah zawal. Ya, ini yang kelima dari waktu terlarang secara umum dalam penjelasan para ulama. Baik, ma'asyiral muslimin wal muslimat yang dirahmati Allah, jadi faedah yang kita ambil secara ya, umum adalah dari bab yang ke-30, 31 dan juga nanti 32 adalah bahwa salat di waktu terlarang ini, di waktu yang dijelaskan sebagai waktu terlarang itu, yang pertama kali disemakati adalah menyengaja. Ini terlarang. Menyengaja terlarang. Kemudian di luar itu tentu ditanya alasannya. Orang yang melihat ada orang melakukan, ditanya alasannya. Apa alasannya? Kalau seandainya dia melakukan sholat di waktu terlarang itu karena ada penyebabnya, karena ini salah satu juga dari perbedaan pendapat para ulama, sholat di waktu terlarang itu bila mana disebabkan sholat yang ada penyebabnya, as-salawatu zawatul asbab, seperti sholat tahiyatul masjid, sholat jenazah, sholat kusuf, ya, sholat gerhana, kemudian dimasukkan oleh Imam Nawawi dalam uraian kita kemarin, seperti sujud syukur, sujud tilawah, ya, walaupun kita ketika itu tidak sepakat, karena memang juga terjadi perbedaan pendapat antara ulama, apakah sujud syukur, sujud tilawah itu sholat, ya. Ya, padahal tidak ada persyaratan suci, thaharah, tidak ada salam, tidak ada takbir, mungkin ada takbirnya, tidak ada salam sebagai penutup. Ini yang membedakan dengan sholat al-mustalah alaiha, salat yang merupakan yang sudah menjadi istilah para fuqaha, yaitu kumpulan dari ucapan perbuatan yang dimulai dari takbir ditutup dengan salam, sementara sujud tidak. Ya, tetapi cukup memberikan gambaran bahwa salat yang dilakukan di waktu terlarang bila mana ada penyebabnya, bila mana ada penyebabnya, maka sepakat para ulama tidaklah makruh. Ya, tidaklah makruh. Kita baca hadis yang kedua di bawah bab ini, 586. Imam Al-Bukhari rahimahullahu taala mengatakan, haddatsana Abdul Aziz ibnu Abdullah qala haddatsana Ibrahim ibnu Sa'ad an Shalih an ibni Shihab qala akhbarani Aqa ibnu Yazid Al-Jundai annahu sami'a Aba Sa'id Al-Khudri radhiyallahu taala an يقول سمعت رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول لا صلاة بعد الصبح حتى ترتفع الشمس ولا صلاة بعد العصر حتى تغيب الشمس. Ya, ini yang dua dari waktu yang dilarang. La salata di sini juga nafi, penafian, tidak ada salat. Tetapi kata para ulama Ibnu Daqiq Al-Aid, seperti yang dinukilkan oleh Ibnu Hajar, mengatakan makna dari nafi di sini adalah nahi, Ya, makanya kalau kita baca terjemahannya apa? Tidak ya. Tidak ada. Kata Ibnu Daqiq al-Aid, an-nafi bima'na an-nahi. Dia adalah nafi tetapi maknanya adalah larangan. Wal makna adalah la tusallu, janganlah kalian salat. Persis dengan kata-kata la yataharra, janganlah kalian menyengaja. Walaupun lamnya itu lamun nafiyah, lam yang menafikan. Itu hadis yang kedua. Janganlah salat setelah subuh sampai matahari tinggi. Ya. Dan janganlah salat setelah asar sampai matahari terbenam. Nah, ini dua waktu yang dilarang salat. Kemudian nanti pengembangannya adalah bila mana salatnya itu ada sebab, maka terjadi perbedaan pendapat di antara para ulama, dan sikap kita juga telah kita sampaikan tadi bila mana kita melihat pelanggaran seperti ini. Dan saya juga akan menukilkan kembali apa yang kita dapatkan dari guru kita Syekh Abdul Muhsin bin Hamad Al-Badr, ya, hafizahullahu ta'ala wa matta'ahu bi umrih wa nafa'a bi ilmihi al-islama wal muslimin, yang mengatakan bila mana itu nampak oleh kita, maka secara umumnya yang mengatakan bahwa yang melakukan, yang melihat, yang memandang, yang berpendapat itu terlarang, tidak boleh mengingkari yang berpendapat itu bila mana disebabkan atau sholatnya itu ada penyebab, ya, tidak boleh dia mengingkari. Dan juga sebaliknya, yang sholat, ya, tidak boleh mengingkari yang tidak sholat, yang tidak sholat juga tidak boleh mengingkari yang sholat. Ini kesimpulan hukumnya, karena terjadi perbedaan pendapat di antara para ulama. Hadis berikutnya 587, Al-Imam Al-Bukhari rahimahullah ta'ala berkata, haddathana Muhammad ibn Aban qala haddathana Gundar, ya. Gundar ini kita ketika menghafal namanya, ya, saya, karena memang di antara faedah, di antara ilmu, salah satu fan, salah satu bidang dari belajar ilmu hadis ini adalah ma'rifatul alqab, mengenali gelar-gelar para ulama hadis. Ya. Makanya banyak buku-buku seperti Imam Muslim juga menulis buku itu. Ya. Dan yang lainnya menulis buku tentang al-alqab wal kuna, gelar-gelar dan kunyah-kunyah. Ini luar biasa. Karena para ulama hadis itu terkadang ada yang sekian banyak orang memiliki satu gelar, ya. Atau orang itu punya beberapa gelar, punya beberapa gelar. Nah, jadi salah satu faedah untuk menghafal, dari mengetahui gelarnya para ulama hadis, para perawi itu adalah agar tidak, kita juga seringkali mendapatkan penjelasan berulang-ulang, ya, dari guru kita Syekh Abdul Muhsin Al-Abbad, ketika membaca nama-nama perawi dalam kitab-kitab hadis tersebut, dia mengatakan di antara faedah mempelajari al-qabul muhadithin wa kunahum, gelar-gelar dan kunyah-kunyah para ulama hadis itu, agar kita tidak menyangka satu orang, dua orang, ya, agar kita tidak menyangka orang yang sebenarnya satu orang, tetapi kita sangka dia dua orang. Karena dalam sanadnya itu terkadang disebutkan namanya, terkadang disebutkan gelarnya. Ketika kita tidak mengetahui bahwa si fulan ini ternyata gelarnya itu, maka kita sangka dia dua orang. Nah, ini yang bermasalah dalam menilai hadis. Ya. Alla yudhan, alla yudhanna, usaha untuk menguatkannya, melengketkannya adalah kata-kata gundar dalam bahasa saya, ya, gundar gigi, ya, gundar gigi. Ada satu lagi yang bergelar bundar, ya, bundar. Ini mudah sekali untuk menghafal karena ada hubungannya dengan bahasa kita, bundar. Ya. Orang ini sama-sama satu tingkat ini, yang bergelar gundar dengan bergelar bundar pakai ba, bundar, ya, satu tingkat, satu guru, ya. Nah, di sini Muhammad ibn Aban qala haddatsana Gundar, Ya. Kemudian qala haddatsana Syu'bah an Abi Tayyah qala sami'tu Humran bin Aban yuhaddithu an Muawiyah. Muawiyah bin Abi Sufyan. Ya. Bin Abi Sufyan ipar Nabi sallallahu alaihi wasallam dan salah satu dari penulis wahyu, dan dia pemimpin Bani Umayyah yang pertama. Kepadanya lah diserahkan oleh Al-Hasan ibn Ali ibn Abi Talib kekuasaan seperti yang dikabarkan oleh Nabi kita Muhammad SAW untuk mendamaikan dua pasukan besar dari kaum muslimin yang saling berperang. Dan ini keberhasilan, kesuksesan yang luar biasa dilakukan oleh Al-Hasan ibn Ali. Muawiyah bin Abi Sufyan berkata, qal innakum latusalluna salatan laqad sahibna Rasulullah sallallahu alaihi wasallam fama ra'inahu yusalliha. Ya, sesungguhnya kalian benar-benar melakukan salat, sungguh kami telah menemani Nabi sallallahu alaihi wasallam, ya, bersahabat dengan Nabi, namun kami tidak pernah melihatnya melakukan salat tersebut. Ya, kata Muawiyah berkata kepada orang-orang di zamannya, ya, sungguhnya kalian melakukan sebuah salat yang mana saya ketika bersahabat dengan Nabi dahulu, hidup bersama Nabi, saya tidak pernah beliau melihat salat seperti itu atau salat tersebut. Ya. Walaqad naha anhuma, dan bahkan sungguh dia telah melarang dari salat dua rakaat tersebut, yakni rakaataini ba'dal asri. Yang dimaksud oleh Muawiyah adalah salat setelah asar. Ya, dia ketika mengingkari nampak orang salat setelah asar, dan ini salah satu bukti bahwasanya mengingkari kemungkaran itu harus ada alasannya. Muawiyah tidak tahu alasannya, nanti akan dibantah oleh Ibnu Hajar atau akan diulas oleh Ibnu Hajar perkataan dari Muawiyah ini. Dia mengungkapkan apa yang dia ketahui. Ya, ketika dia mengatakan kami telah berteman dengan Nabi, bersahabat dengan Nabi, dan kami tidak pernah melihat beliau sholat setelah sholat asar. Itu kan dinafikannya kan? Dia menafikan Nabi tidak sholat setelah asar. Sepengetahuan dia. Ya. Dan dia tidak tercela dalam hal ini. Dia tidak melakukan sebuah kesalahan karena itu yang dia ketahui. Dan nanti akan ada penjelasan dari sahabat yang lain bahwa Nabi sholat setelah asar. Jadi ungkapan Muawiyah ini adalah sebatas pengetahuannya. Laqad sahibna Rasulullah SAW fama ra'inahu yusallihima atau yusalliha. Kami telah berteman, bersahabat dengan Nabi, dan kami, kata Muawiyah, tidak pernah melihat Nabi SAW sholat setelah asar. Memang, karena Aisyah nanti akan menjelaskan bahwa Nabi itu sholat setelah asar itu di rumah. Mana mungkin dilihat oleh Muawiyah. Ya. Nabi SAW sholat setelah asar itu di rumah, bukan di masjid. Ya. Sehingga yang disampaikan oleh Muawiyah itu benar dan dia tidak berdusta. Dan ini salah satu membukakan wawasan kita bahwa salah satu penyebab dari terjadi perbedaan pendapat seperti ini. Ya. Bahwa tidak seorang pun sahabat itu menguasai hadis-hadis Nabi. Dan ada yang sampai kepada sebagian, apa yang sampai kepada yang tidak sampai kepada sebagian yang lain. Jangan orang sembarangan, kepada Abu Bakar saja, kepada Umar, ada beberapa hadis yang tidak sampai. Ya, seperti hadisul isti'dzan, ya, yang diriwayatkan oleh Abu Musa Al-Asy'ari, bahwa dia ketika hendak minta izin untuk menjumpai Umar, mengetok pintu Umar satu kali, tidak ada yang membuka, kedua kali juga tidak ada, ketiga kali juga tidak ada, akhirnya dia pergi. Ya. Umar mungkin ada kesibukan, setelah tiga kali dia bersegera ke pintu dan mencari orang, kok tidak ada, pintu diketok orang tidak ada, maka diperintahkan untuk mencari tahu siapa orangnya. Ternyata beliau, kemudian Umar dengan ketegasannya dalam beragama mengatakan, engkau harus datangkan alasan kenapa kamu tinggal ngetok saja rumah saya dan pergi. Kenapa kerja mengganggu namanya kan? Ya. Sebutkan alasanmu kenapa setelah kamu ketok tiga kali kemudian kamu pergi. Kalau kamu tidak datang alasan maka saya hukum, kata Umar mengancam. Maka ya, beliau menyampaikan hadis. Ini menunjukkan bahwasanya hadis tentang isti'zan. Ya, hadis tentang isti'zan إذا استأذن أحدكم ثلاثا فلم يؤذن له فلينصرف. أو كما قال صلى الله عليه وسلم, apabila salah seorang kamu minta izin tiga kali kemudian tidak diizinkan, maka dia pergi, jangan duduk di depan pintu. Ya. Kecuali kalau biasa ya, karena kalau biasa orang ini mungkin kena terlambat, kebiasaannya memang lambat, maka tunggu. Tapi kalau memang tidak ada kebiasaan, asalnya adalah setelah ketok tiga kali, assalamualaikum tiga kali dan tidak ada yang membuka, kan pergi. Ya, pergi. Ya. Ini salah satu tanda atau bukti bahwa tidak semua atau tidaklah sahabat itu menguasai hadis-hadis Nabi. Kasus Muawiyah ini juga contoh yang kedua. Bahwasanya dia melarang orang salat setelah asar karena sebatas pengetahuannya, tidak ada tuntunannya. Dan pelajaran yang kedua dari apa yang dilakukan oleh Muawiyah ini adalah berpatokan terhadap kepada tuntunan Nabi. Dalam beribadah ini patokannya adalah tuntunan Nabi. Inilah ibadah. Apa yang diketahui Nabi melakukan, lakukan. Yang tidak diketahui Nabi melakukan atau tidak dilakukan oleh Nabi SAW, maka jangan lakukan. Karena agama ini pengikutan, ittiba, bukan membuat-buat. Agama ini bukan perasaan. Agama ini adalah wahyu Allah yang sudah dikonsep, syariat Allah yang sudah dikonsep oleh Allah langsung, kemudian disampaikan kepada Nabi dan Nabi yang menerapkan dalam kehidupan bersama para sahabatnya. Ya. Agama ini diterapkan oleh Nabi bersama sahabatnya. Segala macam bentuk tuntunan agama sudah diterapkan oleh Nabi SAW dalam masalah akidahnya, dalam masalah ibadahnya, dalam masalah muamalahnya, dalam masalah akhlaknya, hubungan seorang penguasa dengan rakyatnya, rakyat dengan penguasanya, itu sudah diterapkan oleh para sahabat dengan Nabi SAW. Antara menjadi seorang pedagang yang baik, sebagai petani yang baik, sebagai pejabat yang baik, ya, sebagai tentara yang baik, sebagai murid yang baik, sebagai guru yang baik, itu semuanya sudah ada dalam kehidupan para sahabat Nabi SAW bersama Nabi SAW. Itu yang agama. Kita tidak dibiarkan untuk membuat-buat agama lagi, merumuskan agama lagi, syariat yang baru. Sama sekali tidak. Tinggal kita melaksanakan, menerapkan apa yang sudah ada. Apa yang sudah ada. Dan kekurangan kita mencari tahu apa yang sudah ada itu yang sangat sekarang ini minim, dan bahkan sehingga yang ada itu pun diingkari. Yang sudah ada, yang telah dijelaskan oleh Nabi, itu dianggap bukan agama. Ya. Dan itu memang sudah merupakan sunnatullah. Ya. Sunnatullah, agama itu tidak dianggap agama, yang bukan agama dianggap agama. Ya. Yang sunnah dianggap penentangan terhadap sunnah Nabi, yaitu bid'ah. Yang bid'ah dianggap sunnah. Apalagi kalau sudah ditambah lagi karena mayoritas di situ ada pendukung-pendukungnya, ada tokoh-tokohnya, maka yang bukan agama jadi agama. Ya. Makanya berbahagialah orang-orang yang selalu berpegang kepada tuntunan Nabi, walaupun sedikit. Makanya para ulama selalu mewasiatkan, istausu bi ahli sunnati khairan. Ya. Bersikap baiklah kalian kepada ahlu sunnah, yaitu yang berpegang kepada sunnah Nabi. Fa innahum aqallun nas. Karena sungguhnya mereka jumlahnya sedikit. Ini sunnatullah. Jumlah mereka sedikit. Ya. Dan ini menunjukkan juga bahwa jumlah itu bukan standar dari sebuah kesuksesan, keberhasilan, kejayaan. Karena ahlul haq itu sedikit. Dari semenjak awal manusia sampai akhir zaman. Ya. Ahlul haq itu sedikit. Makanya Allah SWT ketika berbicara tentang surga, ya, Allah SWT mengatakan, ثُلَّةٌ مِنَ الْأَوَّلِينَ وَقَلِيلٌ مِنَ الْأَخِرِينَ. Untuk tingkatan yang tertinggi. Kemudian tingkatan di bawah itu baru Allah mengatakan thullatum minal awwalin wa thullatum minal akhirin. Baru mungkin sebanding hitungan jumlahnya. Walaupun ukuran pasnya tidak ada, tetapi tetap banyak. Banyak di awal manusia dan banyak pula di akhir manusia. Di manusia-manusia di zaman terakhir, banyak juga. Untuk tingkatan yang di bawah-bawah dari tingkatan surga. Ma'asyiral muslimin wal muslimat yang dirahmati Allah. Jadi kasus Muawiyah ini, ya, ketika dia mencegah, mengingkari dan menegur orang-orang yang sholat setelah asar sebatas pengetahuannya, ya, dia mengatakan innakum latusalluna salatan laqad sahibna rasulullah sallam fama ra'inahu yusalliha fama ra'inahu salliha, yaitu salat setelah asar. Ya. Dan kita tahu Muawiyah bin Abi Sufyan masuk Islamnya kapan? Setelah Fathu Mekah bersama ayahnya. Ya. Ya. Muawiyah dengan ayahnya Abu Sufyan masuk Islamnya setelah Fathu Mekah. Dan ini salah satu juga sisi yang membuat sebagian orang mencela dan mengecam habis-habisan Muawiyah bin Abi Sufyan. Dan bahkan bukan orang sembarangan, tokoh-tokoh pergerakan, ya, yang luar biasa, tokoh-tokoh ini mencela Muawiyah, ya, mencela Muawiyah, dan bahkan mereka ada yang mengkafirkan kelompok yang mengkafirkan Muawiyah bin Abi Sufyan, apalagi ketika dia berlawan dengan Ali, ya, ketika dia memusuhi Ali, dan bahkan dia juga berperang dengan Aisyah radhiyallahu ta'ala Ummul Mukminin, Talha dan sahabat yang lain, ya. Kemudian nanti setelah Aisyah radhiyallahu ta'ala anha menyadari kekeliruannya, dia mengurungkan niatnya, ya. Kemudian terjadi peperangan setelah itu antara Muawiyah bin Abi Sufyan dengan Ali bin Abi Thalib, yang nanti ketika Ali radhiyallahu ta'ala meninggal dunia dilanjutkan oleh anaknya Al-Hasan bin Ali bin Abi Thalib. Dan seperti yang tadi kita isyaratkan atau kita sampaikan bahwa Al-Hasan menyerahkan, menyatukan dua pasukan besar itu dengan menyerahkan kekuasaan kepada Muawiyah, dan itulah permulaan dari dinasti Bani Umayyah. Ya, permulaan dari dinasti Bani Umayyah. Baik, kita baca hadis berikutnya 588. Kata Imam Bukhari, haddatsana Muhammad bin Salam qala haddatsana Abdah an Ubaidillah an Khubayb عن حفص بن عاصم عن أبي هريرة رضي الله عنه قال نهى رسول الله صلى الله عليه وسلم عن صلاتين بعد الفجر حتى عن صلاتين بعد الفجر حتى تطلع الشمس وبعد العصر حتى تغرب الشمس. Ya, ini hadis yang sudah familiar, yang sudah umum, yang sudah kita ketahui, bahwa Nabi SAW melarang dari dua salat. Rinciannya adalah setelah subuh sampai terbit matahari, setelah asar sampai terbenam matahari. Ya, setelah asar sampai terbenam matahari. Digabungkan oleh Imam Bukhari hadis yang umum, larangan dari salat. Kemudian di awalnya beliau mengatakan la yataharra, menukilkan hadis jangan menyengaja. Ya. Di sini seakan-akan dia memberikan kesempatan kepada kita untuk melihat perbedaan. Ada yang mengambil keumuman larangan, ada yang mengambil kekhususan dari larangan tersebut, yaitu menyengaja. Ya, ini yang jadi Imam Bukhari tidak terlalu tegas untuk memilih satu pendapat, karena memang terjadi perbedaan pendapat yang sengit, ya, dalam tanda kutip, di antara para ulama. Itulah empat hadisnya. Di bawah bab yang ke-31, tidak boleh menyengaja, ya, tidak boleh menyengaja salat sebelum terbenam matahari dengan uraian yang tadi kita sampaikan. Di sini saya ingin membacakan perkataan Ibnu Hajar, ya, membacakan perkataan Ibnu Hajar memberikan ulasan terhadap perkataan Muawiyah tadi. Kata Ibnu Hajar, wa kalamu Muawiyata mushirun bi anna man khatabahum kanu yusalluna ba'da al-asri raq'atain ala sabil at-tatawwu', ya, ala sabil at-tatawwu' ar-ratib laha. Ya, perkataan perkataan Muawiyah ini mengisyaratkan bahwa beliau menegur orang-orang yang salat itu karena mereka salat setelah asar itu dengan tujuan seperti salat rawatib. Ya. Ini mereka karena menganggap, dan biasanya orang yang tidak tahu tentang ini, dia salat setelah asar karena menganggapnya juga termasuk rawatib. Ya. Apalagi orang-orang yang baru semangat, ya, baru hijrah, ya, apalagi setelah asar itu biasanya suasananya lain, ya. Suasananya mendukung kita untuk lebih banyak beribadah. Makanya ada orang yang dengan semangat-semangat tingginya, setelah selesai berzikir, setelah sholat kemudian zikir petang, ya zikir petang hari, kemudian dia sempatkan juga untuk berdiri dan sholat sebagai, menganggapnya sebagai sholat ba'diyah. Nah, dan itu yang yang dipahami oleh Ibnu Hajar dari kasus Muawiyah, bahwa Muawiyah menegur mereka, dan teguran ini ada isyarat, ada tanda bahwa mereka yang melakukan itu menganggapnya sebagai ba'diyah asar, ya. Sehingga mereka rutin kan, ya. Dan ini termasuk apa, para pemimpin itu bukan hanya sekedar mengurusi dunia, ya. Mereka juga mengurusi hal agama yang seperti ini. Kemudian kata beliau, kama yusalli ba'dal asri, kama yusalli ba'dal zuhur. Mereka salat setelah asar itu sebagaimana mereka salat setelah zuhur, dianggap biasa. Ya, dianggap biasa, menganggapnya juga sebagai salat ba'diyah, maka diingkari oleh Muawiyah. Ya. Pengingkaran ini pada tempatnya. Walaupun ketika dia beralasan bahwa saya tidak pernah melihat Nabi melakukannya, kata Ibnu Hajar, wa ma nafahu min ru'yati salatin nabiyyi sallallahu alaihi wasallam lahuma, dan apa yang ia nafikan dari salatnya Nabi setelah salat asar itu, qad athbathahu ghairuh, justru telah ditetapkan oleh yang lainnya bahwa Nabi salat setelah asar. Wal, ini kaidahnya. Ini kaidah ketika kita berhadapan dengan kita pertentangan seperti ini. Yang satu menafikan, yang satu menetapkan. Mana yang kita pilih? Kaidah dalam agama kita yang dibuat oleh para ulama adalah al-musbatu atau wal-musbatu muqaddamun alan-nafi. Ya, wal-musbat al-musbitu muqaddamun alan-nafi. Yang menetapkan lebih diutamakan, didahulukan dari yang menafikan. Jadi sekarang ini berdasarkan kaidah tadi, pendapat siapa yang kita dahulukan? Pendapat yang menetapkan Nabi salat. Ya, pendapat yang menetapkan Nabi salat. Seperti dalam kaidah tadi, al-musbit muqaddam 'alan-nafi. Yang menetapkan lebih didahulukan, diutamakan, lebih dipilih daripada yang menafikan. Ini berlaku untuk apapun juga, karena dia sebagai kaidah. Ya. Karena yang menetapkan itu dia punya ilmu tambahan, yaitu dia menetapkannya dengan melihatnya, dengan mendapatkan berita dari orang yang melihat. Sementara yang menafikan hanya menyatakan apa yang tidak diketahuinya, perkara yang memang tidak dilihatnya. Yang tahu dia Nabi tidak sholat. Ya. Nah, dalam kondisi seperti ini, maka yang menetapkan bahwa Nabi melakukan itu lebih didahulukan, lebih dipilih daripada yang menafikan. Ini nukilan dari perkataan Ibnu Hajar, mengulas apa yang diungkapkan oleh Muawiyah bin Abi Sufyan. Ma'asyiral mu'minin wal mu'minat yang dirahmati Allah, kita langsung masuk ke bab yang kedua, ke 32, karena berkaitan erat dengan bab yang ke 31, apalagi terkait dengan perkataan Muawiyah tadi. Ya. Kata Imam Bukhari, babu man lam yakrah as-salata illa ba'da al-asri. Bukan ini ya. Ini masih berkaitan dengan larangan, perbedaan pendapat. Babu man lam yakrahi salata illa ba'da al-asri wal-fajri, rawahu Amrun wa Abu Sa'idin wa Abu Hurairah. Bab orang yang tidak memakruhkan salat kecuali setelah asar dan setelah subuh. Ini pendapat diriwayatkan dari Amr, dari Abu Sa'id, dari Abu Hurairah radhiyallahu ta'ala an. Hanya itu saja. Hanya menukilkan perbedaan pendapat yang lain, ya, dari antara para ulama. Kita baca hadis yang satu-satunya di bawah bab ini, 589. Al-Imam Bukhari mengatakan, haddathana Abu Nu'man qala haddathana Hammad bin Zaid an Ayyuba an Nafi'in an Ibn Umar radhiyallahu anhuma qala usalli kama ra'aitu ashabi yusallun. Kata Ibn Umar, saya salat sebagaimana saya melihat sahabat-sahabat saya salat. La anha ahadan yusalli bilailin wala naharin ma syaa, saya tidak melarang seorang pun salat di malam hari, di siang hari, semaunya, ghaira alla taharraw tulu' asy-syamsi wala ghurubaha. Dengan kecuali hanya saja jangan sampai mereka menyengaja ya, mencari waktu terbit matahari dan terbenam matahari. Jadi ini salah satu pendapat bahwa larangan yang umum tadi maksudnya adalah adalah khusus, yaitu mencari dan menyengaja. Ya. Ini salah satu pendapat, yaitu pendapat Abdullah bin Umar, bahwa sholat yang dilarang itu ada yang setelah asar sampai terbenam matahari, setelah subuh sampai terbit matahari, itu menyengaja. Kalau tidak menyengaja untuk mencari waktu tersebut, apalagi sholat karena ada penyebab-penyebabnya, maka tidaklah terlarang. Ini pendapat Abdullah bin Umar. Sementara yang lainnya seperti Abu Hurairah, Abu Sa'id Al-Khudri dalam bab itu justru berpendapat terlarang ya. Boleh sholat kecuali waktu tersebut, illa ba'dal asri wal fajri, setelah asar dan setelah fajar. Ini masih ya, berkenaan dengan bab sebelumnya, dan Imam Bukhari masih membawakan kepada kita pelajaran bahwa permasalahan ini diperselisihkan oleh para ulama, dan beliau sendiri tidak menekankan apa yang ia pilih. Dia tidak terlalu menekankan apa yang ia pilih, cuma mengetengahkan bahwasanya permasalahan ini permasalahan yang diperselisihkan oleh para ulama. Dengannya kita lanjut ke bab 33 yang tadi saya sebutkan dari tadi, yaitu babu ma yusalla ba'dal asri minal fawaiti wa nahwiha. Ini juga masih kaitannya dengan perbedaan pendapat yang tadi, dan ini salah satu dari dalil orang-orang yang mengatakan bahwa larangan itu tidaklah mutlak, tetapi larangannya adalah untuk mencari dan menyengaja, mencari waktu tersebut dan menyengaja sholat di waktu tersebut. Apa yang dilakukan dari sholat setelah asar dari sholat yang luput, al-fawain, luput tidak waktunya, lalu dilakukan setelah asar, jadi waktu terlarang, maka dalam bentuk qadha, dalam bentuk qadha, maka ini dilakukan oleh Nabi SAW. Ya, mendirikan sholat-sholat yang terlalaikan, maksudnya yang tidak bisa dilakukan pada waktunya, dan yang seperti itu dilakukan setelah asar. Setelah asar jelas terlarang, tetapi kalau dilakukan pada setelah asar ini sholat yang sudah lewat waktunya dan kita merutinkannya, maka boleh dilakukan pada waktu terlarang. Ini salah satu pendapat yang tadi telah kita uraikan. Kemudian qala Abu Abdullah Imam Bukhari, wa qala Quraibun an Ummi Salamah radhiyallahu anha istri Nabi, shallan Nabiyyu sallallahu alaihi wasallam ba'dal asri raq'atain. Ini berita dari siapa? Dari Ummu Salamah, istri Nabi. Nabi sallallahu alaihi wasallam salat setelah asar 2 rakaat. Wa qala, dan dia beralasan, siapa? Nabi. Wa syaghalani nasun min Abdil Qais anir raq'ataini ba'da adh-dhuhri. Ya. Utusan dari Abdul Qais, ya, delegasi Abdul Qais yang datang menjumpai saya membuat saya luput dari 2 rakaat setelah zuhur. Jadi yang dilakukannya setelah asar itu apa? Qadha dari salat setelah zuhur, bukan menyengaja salat di waktu tersebut, tetapi dia melakukan di waktu itu salat setelah zuhur. Ya, ini yang dilakukan oleh Nabi sallallahu alaihi wasallam. Ini mari baru bunyi babnya, sementara hadisnya ada berapa di bawahnya? Ada 4. Ya. Ada 4. Saya akan bacakan ya, keseluruhannya terlebih dahulu, nanti akan kita uraikan di akhir. Hadis 590 Imam Bukhari mengatakan haddatsana Abu Nuaim. Ya. Qala haddathana Abdul Wahid ibn Ayman qala haddathani abi annahu sami'a Aisyah radhiyallahu anha qalat walladhi dhahaba bih, ya, walladzi dzahaba bihi ma tarakahuma hatta laqiya Allah wa ma laqiya Allah ta'ala hatta thaqula 'anil shalah wa kana yusalli katsiran min salatihi qa'idan ta'ni ar-rak'ataini ba'da al-'asri wa kana an-nabiy sallallahu alaihi wasallam yusallihima wa la yusallihima fil masjid makhafata an yuthaqqila 'ala ummati wa kana yuhibbu ma yukhaffifu 'anhum. Ini berita dari Aisyah radhiyallahu anha dalam bab tadi dari siapa? Ummu Salamah. Dan Imam Bukhari tidak membawakan hadis Ummu Salamah di dalam kitab sahihnya ini, padahal bunyinya hampir sama dengan hadis Aisyah. Nabi SAW melakukan salat setelah asar, karena kata para ulama hadis Ummu Salamah tadi tidak sesuai dengan persyaratan Imam Bukhari untuk memasukkannya ke dalam kitab sahih. Itu tidak mencapai itu persyaratannya, tidak sampai. Walaupun ketika dilihat dan diteliti oleh para ulama, ketika menyambung muallaqat, hadis-hadis yang digantung oleh Imam Bukhari dalam bab-bab ini, mereka banyak umumnya hadis yang dia ta'liq itu adalah hadis yang kuat, hadis yang sahih, yang bisa diterima. Hanya saja tidak sampai ke persyaratan yang ia jadikan sebagai persyaratan untuk memasukkan hadis ke dalam kitab sahihnya. Yang masuk ke dalam persyaratannya hadis Aisyah ini. Ya. Hadis Aisyah ini radhiyallahu anha, ia berkata, "Walladzi dzahaba bih." Ini sumpah. Ya. Demi zat yang telah mewafatkan Nabi. Ya. Ini menunjukkan bahwasanya wafatnya Nabi itu adalah kejadian yang besar, yang dijadikan sebagai sarana bersumpah, ya, disebutkan sebagai sarana untuk bersumpah dengan Allah yang telah melakukannya, yang telah, demi zat yang telah mewafatkan Nabi. Kata Aisyah bersumpah, ma tarakahuma, tidaklah dia meninggalkan keduanya, ya, tidaklah ia meninggalkan keduanya, hatta laqiyallah, hingga ia berjumpa dengan Allah. Maksudnya meninggal dunia. Jadi Nabi setelah sholat dua rakaat dari sholat zuhur yang dia tidak bisa melakukannya di hari itu, ya, di hari itu, dan dia menggantinya setelah sholat asar, dan sholat asar yang dia lakukan pada hari pertama itu terus, setelah sholat asar itu terus dilakukannya sampai meninggal dunia. Jadi dia terus melakukan sholat setelah asar sampai meninggal dunia, ya. Padahal kasusnya cuma satu kali, tetapi ke Nabi SAW sebagaimana dijelaskan para ulama, tidaklah mengamalkan satu amalan kecuali dia nanti akan melaziminya. Ya. Maka untuk berikutnya itu karena melazimi, bukan karena alasan qadha' lagi. Alasan qadha'nya kapan? Kali pertama. Alasan qadha'nya kali pertama. Dan kenapa beliau lakukan sampai meninggal dunia menurut Aisyah ini? Karena dia tidak melakukan amalan kecuali melazimi amalan tersebut. Ya, dia akan terus melakukannya, dan karena dia akan melakukan terus, maka dia melakukannya di rumah, seperti yang disebutkan oleh Aisyah di sini. Wa kana yusalli hatta laqiya Allah wa ma laqiya Allah ta'ala hatta thaqula 'anil shalah. Dan tidaklah dia meninggal dunia sampai dia berat untuk melakukan salat. Maksudnya dia sudah mulai lemah, ya. Dan dia lebih terkadang salatnya itu duduk. Apalagi ketika dia sakit atau ketika dia sudah mulai tidak bisa berdiri lama. Maka Nabi SAW, ya, saqula 'anil shalah, berat dia melakukan salat, bukan berat malas, tetapi berat melakukannya karena badannya sudah mulai melemah. Dan ini faktor usia, ya, faktor usia dan wajar. Kemudian wa kana yusalli katsiran min salatihi qa'idan, ini salat sunat, ya. Dan kebanyakan salat sunatnya Nabi ia melakukan dalam keadaan duduk, terutama di sini ta'ni raka'ataini ba'dal asri. Salat sunat zuhur yang dilakukannya setelah asar itu yang terus dilaziminya, yang terus dilakukannya sampai meninggal dunia, itu dia lakukan akhir-akhirnya dalam keadaan duduk. Dan dilakukannya di mana? Wa kana an-nabiy sallallahu alaihi wasallam yusallihima wa la yusallihima fil masjid. Dan dia tidak melakukan salat setelah asar itu di masjid, berarti di mana? Di rumah. makhafata an yusaqqila ala ummati, karena dia khawatir memberatkan umatnya. Apa pelajaran yang penting kita ambil dari perkataan Aisyah ini? Dia khawatir kalau dia sholat di masjid memberatkan umatnya. Apa pelajaran yang kita ambil? Hah? Enggak. Apa? Apa hubungannya? Nabi kan sholat. Ya, kalau dia sholat di masjid, dia khawatir memberatkan umatnya. Kenapa yang sholat kan dia? Ada pelajaran yang penting. Ya. Yang ya itu tadi tuh. Ya. Karena kalau dia sholat di masjid, maka pasti diikuti oleh para sahabatnya. Dan menunjukkan bahwa para sahabat itu power pengikutannya kepada Nabi itu tidak mungkin terkalahkan oleh apapun juga. Ya. Kekuatan energi mengikuti Nabi itu. Apapun yang diperoleh Nabi, dan ini bukan hanya salah satu contohnya. Nabi SAW pakai cincin, mereka pakai cincin. Nabi SAW sholat dalam menggunakan sendal, mereka sholat menggunakan sendal. Jadi Nabi SAW khawatir ketika dia sholat nanti di masjid, maka para sahabat juga melakukan, dan ketika mereka melakukan, mereka berat untuk melakukan sesuatu yang penyebabnya bukan karena mereka, tapi karena Nabi. Ya, Nabi SAW suatu hari tidak bisa sholat zuhur, ba'diyah zuhur di waktunya, dia qadha setelah asar, dan dia tidak melakukan suatu amalan kecuali merutinkannya. Itulah penyebabnya. Kenapa harus ya dia bebankan kepada umatnya? Padahal kalau nanti dia sholat di masjid, maka semua akan meniru. Ya, dan tentu akan memberatkan mereka. Wa kana yuhibbu ma yukhaffifu anhum, dan dia justru suka dan senang sekali dan mencintai, menyukai memberikan keringanan kepada umatnya, kepada para sahabatnya. Ya, laula an asyqa ala ummati. Kalaulah bukan karena khawatir memberatkan umatku. Ini agama Nabi SAW, bukan kita membuat-buat yang mudah. Agama yang sudah ada ini mudah. Karena Nabi yang mensyariatkannya, itulah prinsipnya. Itu standarnya, mencintai kemudahan untuk umatnya. Yang sudah ada itu mudah. Inna dina yusrun. Sungguhnya agama yang sudah diturunkan, yang telah digariskan oleh Nabi, yang disyariatkan oleh Nabi itu mudah. Bukan kita sekarang ini memudah-mudahkan, enggak. Kalau ini memudah-mudahkan, berarti kita buat agama yang baru. Ya, enggak ada lagi yang tersisa dari agama. Pokoknya yang bisa mudah saja, nah itu agama. Enggak. Yang agama yang ada sekarang ini, yang telah diajarkan oleh Nabi, itu mudah. Karena ketika Nabi mensyariatkannya, prinsipnya adalah meringankan umatnya. Ya. Ada satu amalan yang dia suka untuk membebankan umatnya, tetapi karena khawatir berat, memberatkan mereka, maka dia tidak membebankan. Ya. Walaupun tetap menjadi sebuah sunnah Nabi seperti bersiwak, ya, tetapi tidak diperintahkan oleh Nabi SAW. Jadi yang tadi kita ambil bahwa itulah para sahabat Nabi, ya, dan karena itulah mereka dimuliakan oleh Allah, karena itulah mereka mendapatkan kejayaan, mendapatkan kemuliaan, mendapatkan penilaian yang luar biasa dalam agama kita. Tidak akan mungkin tertandingi oleh siapapun juga. Mereka hidup bersama Nabi dan mereka pilihan Allah Subhanahu wa taala. Mereka yang memiliki kekuatan untuk mengikuti Nabi. Ya. Mengikuti Nabi karena mereka yakin yang diperbuat Nabi itu adalah agama Allah Subhanahu wa taala. Ya. Ini yang harus diikuti, yang harus ditiru. Kekuatan mengikuti Rasulullah SAW. Jangan kita kembangkan kekuatan mengikuti si fulan. Mengikuti tokoh ini, ulama ini. Dan itu sudah diwariskan oleh para ulama setelah mereka, setelah para sahabat. Maka muncul perkataan para ulama, Imam Ahmad dan yang lainnya, la tuqallidni. Ya. Jangan kalian taklid kepadaku. Jangan kalian tiru aku. Dalam agama ini kami hanya mengajak kalian untuk mengikuti Nabi. Itu yang agama, bukan mengikuti orang. Ya. Dan Nabi SAW, Imam Syafi'i masyhur dari perkataannya, idza sahal hadis fa huwa madhhabi, dan bahkan beliau dengan tegas mengatakan, apabila kalian mendapatkan pendapat saya bertentangan dengan hadis, maka campakkan, ya, campakkan, tinggalkan. Karena bukan itu, itu tidak, bukan itu yang saya inginkan. Saya ingin bagaimana kalian sampai kepada sunnah Nabi, ya. Dan itu juga pelajaran bahwa mereka tidak tidak menguasai sunnah Nabi, maka mereka buatkan standar itu. Mereka tidak, mereka memberikan pelajaran yang terpenting bahwa mereka tidak menguasai agama ini. Tidak semua yang mereka pilih itu, yang mereka pendapati itu adalah benar. Ya, makanya mereka standarnya adalah hadis Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam. Ini ma'asyil muslimin wal muslimat yang dirahmati oleh Allah Subhanahu Wa Taala, pelajaran penting yang kita ambil dari perkataan Aisyah bahwa yang pertama Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam salat setelah asar. Penyebab salat setelah asarnya yang tadi dalam bab bahwa beliau terhalangi dari salat setelah zuhur, kemudian dilakukan sebagai qadha setelah asar dan terus dirutinkannya, dan dia melakukannya di rumah. Ini adalah untuk sebagai ulasan untuk perkataan Muawiyah tadi. Jadi Muawiyah menafikan, dan dia menafikan sebatas pengetahuannya karena memang tidak dilihatnya salat Nabi salat setelah asar di masjid, ya. Tetapi Aisyah dan juga Ummu Salamah di bab tadi menjelaskan apa yang mereka ketahui ketika Nabi salat setelah asar itu di rumahnya. Dan alasannya bukan salat ba'diyah asar. Ya. Jangan dikira itu salat ba'diyah asar, salat rawatib seperti yang terjadi di zaman Muawiyah. Itu dilakukan Nabi karena qadha, mengqadha salat ba'diyah zuhur. Ya. Maka kita sekarang ini sebenarnya bukan kita salat setelah asar dengan menganggap itu salat ba'diyah asar. Ya. Dan yang bisa kita ambil adalah ketika misalnya kita rutin menjaga 12 rakaat setiap hari, tiba-tiba suatu ketika kita terhalangi dan tidak bisa kita lakukan sholat setelah zuhur, maka boleh kita sholat setelah asar berdasarkan hadis ini. Tetapi jangan rutinkan, karena merutinkan itu adalah kekhususan Nabi. Kekhususan Nabi, kata para ulama. Ya. Yang sementara kita cuma mengambil keringanan untuk sholat di waktu yang diperselisihkan oleh para ulama. Ya. Qarani Abi qalat Aisyatu ibna ukhti. Ibna, ya. Qalat Aisyatu ibna ukhti. Ini panggilannya. Ini dia memanggil seseorang. Wahai anak saudariku. Ya, ini maksud adalah Urwah ibn Zubair. Karena di sini Hisham bin Urwah. Ya. Hisham yang tadi mengatakan saya meriwayatkan akhbarani abi. Ya. Aba akhbarani abi, menyampaikan kepadaku ayahku, dan dia adalah Ibn Urwah ibn Zubair. Dan yang diketahui perawi hadis, yang Urwah ibn Zubair ini bukan sahabat. Urwah ibn Zubair bukan sahabat Nabi. Sementara abangnya Abdullah ibn Zubair sahabat, sigharus sahabat. Ya. Sigharus sahabat. Yang perawi hadis, yang banyak menerangkan hadis Nabi SAW adalah Urwah ibn Zubair. Karena dia belajar di rumah bibinya. Dan dia salah satu dari murid spesial dari Aisyah radhiyallahu anha. Makanya suatu ketika di sini dalam hadis ini Aisyah memanggil kemenakannya ini ibna ukhti, anak saudariku, yaitu Asma binti Abi Bakar. Karena Zubair bin Awam istrinya siapa? Asma binti Abi Bakar. Ya, Asma binti Abi Bakar. Maka Aisyah mengatakan memanggil Urwah bin Zubair ibna ukhti. Kata Aisyah, "Ma tarakan Nabiyyu sallallahu alaihi wasallam as-sajdataini ba'da al-'asri indi qattu." Sangat tegas lagi kata Aisyah, "Wahai Urwah, Nabi tidaklah meninggalkan dua rakaat setelah asar di rumahku kalau dia tiba bahagiannya." Ya, ini juga sebatas pengetahuannya ketika Nabi berada di rumahnya. Berarti ketika giliran Aisyah radhiyallahu taala anha, itu tidak pernah dia meninggalkan salat setelah asar sama sekali. Sama sekali. Ya. Sama sekali. Ini menunjukkan bahwa Nabi sallallahu alaihi wasallam terus melakukannya, dan alasannya bukan karena salat ba'diyah asar, tetapi karena Nabi sallallahu alaihi wasallam merutinkan apa yang dia lakukan, dan yang dilakukannya itu penyebabnya adalah qadha dari salat zuhur, bukan ba'diyah asar. Ya. Hadis yang berikutnya 592 dan Ya, 592 Imam Al-Bukhari rahimahullahu taala mengatakan haddatsana Musa ibnu Ismail qala haddatsana Abdul Wahid qala haddatsana Syaibani qala haddatsana Abdul Rahman ibnu Al-Aswad an abihi an Aisyah radhiyallahu taala anha qalat raq'atani lam yakun Rasulullah SAW alaihi wasallam yad'uhuma sirran wala alaniyatan raq'atani qabla salati subhi wa raq'atani ba'dal asri. Ini Aisyah bercerita bahwa ada dua salat. Ya. Raka'atani lam yakun, raka'atani dua salat maksudnya, bukan dua rakaat. Ya. Dua salat yang Nabi SAW tidak meninggalkannya baik dalam keadaan sendiri, tidak ada yang mengetahui, atau secara terang-terangan ada yang melihat. Ya. Raka'atani yang pertama dari dua salat itu adalah dua rakaat sebelum subuh, raka'at al-fajri. Itu baik musafir apalagi dalam keadaan mukim tidak pernah ditinggalkan oleh Nabi, dan keutamaannya besar, lebih mulia daripada dunia beserta isinya. Orang yang salat dua rakaat sebelum subuh itu orang yang terkaya di dunia, karena dia telah memiliki yang lebih indah, yang lebih mulia, yang lebih banyak daripada dunia beserta isinya, apalagi salat subuhnya. Salat dua rakaatnya saja yang sunnah itu sudah seperti itu keutamaannya, apalagi salat subuhnya. Ya. Kemudian dua salat yang kedua waraqatani ba'dal asri. Nah, itu yang tadi berkenaan dengan hadis kita, dan itu bukan ba'diyah asar tetapi adalah qadha untuk salat zuhur yang tidak dilakukannya suatu ketika dan dia akhirnya merutinkan dan tidak meninggalkannya baik itu secara rahasia sir. Itu ada yang melihat. Ya. Aisyah radhiyallahu taala mengatakan sir berarti dia tidak melihat, tapi dia melihat bagaimana Nabi menjaganya sampai dia berani mengungkapkan itu. Ya. Tidak pernah, hampir tidak pernah dia melihat Nabi SAW seperti dalam hadis sebelumnya. Tidak pernah dia melihat Nabi meninggalkannya. Sama sekali. Berarti pernyataannya tadi secara rahasia ataupun terang-terangan tidak pernah Nabi meninggalkan. Itu kesimpulan dari Aisyah dan itu memang seperti yang diungkapkan oleh Ummu Salamah juga dalam hadis yang dibawakan oleh Imam Muslim di bunyi bab. Ya. Hadis yang terakhir di bab ini 593. Haddatsana Muhammad bin Ar'arah qala haddatsana Syu'bah an Abi Ishaq qala ra'aitul Aswada wa Masruqan. Ini dua generasi tabi'in, ya. Al-Aswad bin Yazid wa Masruq bin Al-Ajda. Ini tokoh terkemuka dari generasi tabi'in. Kata mereka berdua syahida ala Aisyah radhiyallahu anha qalan. Mereka bersaksi bahwa Aisyah berkata radhiyallahu anha. Mereka berdua ini juga murid Aisyah radhiyallahu anha, Masruq ibnul Ajda, kemudian juga Al-Aswad ibnu Yazid An-Nakhai. Ya. Aisyah radhiyallahu anha berkata, "Ma kana an-nabiy sallallahu alaihi wasallam ya'tini fi yaumin ba'dal asri illa shalla rak'atain." Dari jalur Masruq dengan Aswad ini hampir sama dengan perkataan Aisyah kepada Urwah bin Zubair tadi. Ya. Kata Urwah kata Aisyah kepada Urwah, "Ma tarakan Nabi sallallahu alaihi wasallam sajdataini ba'dal asri indi." Indi ketika pada giliran saya. Maksudnya kan Nabi sallallahu alaihi wasallam kan menggilir memberikan jatah istri-istrinya, maka ketika sampai pada giliran Aisyah sama sekali tidak pernah melihat Nabi tidak salat setelah asar. Menunjukkan betapa kuatnya beliau merutinkan apa yang sudah diamalkannya walaupun alasan pertamanya adalah sebagai qadha. Ya. Begitu juga yang diriwayatkan oleh Al-Aswad dengan Masruq, kata Aisyah, "Makanan Nabi SAW ya'tini fi yaumin," tidaklah Nabi SAW mendatangi saya, datang ke rumah saya dalam satu hari di waktu asar, setelah asar, kecuali dia salat terlebih dahulu dua rakaat. Ya. Di rumahnya, di rumah Aisyah radhiyallahu taala anha. Dan itulah ma'asyiral muslimin wal muslimat yang dirahmati Allah, hadis-hadis yang ada di bawah bab yang ke-33 ini menjelaskan bila mana salat setelah asar itu ada penyebabnya, maka tidaklah termasuk yang dilarang. Nah, seperti salat jenazah, kan ada kalanya kita salat jenazah setelah asar, kan ada ya, setelah asar maka boleh termasuk yang ada penyebabnya, dan bahkan penyebabnya Nabi melakukan salat setelah asar itu ketika dia mengqadha salat ba'diyah zuhur, dan karena dia merutinkan amalan yang ia kerjakan, maka dia tidak lagi meninggalkannya sampai meninggal dunia, berdasarkan pernyataan-pernyataan dari Aisyah radhiyallahu taala anha, istri beliau sallallahu alaihi wasallam. Dan itulah pelajaran kita pagi hari ini seputar waktu-waktu terlarang dan perbedaan pendapat para ulama semenjak para sahabat Nabi sampai hari ini tentang melaksanakan salat di waktu-waktu yang dijelaskan oleh Nabi sebagai waktu yang dilarang salat. La salata ba'dal fajri hatta tatlu' asy-syams wa la salata ba'dal 'ashri hatta taghiba asy-syams. Dan ini ada yang memahami mutlak, ada yang memahami muqayyad. Bila mana salat di waktu tersebut ada penyebabnya, maka tidak terlarang, dan ini yang kita pilih. Ya, dan tetap juga kita menghargai pendapat-pendapat yang lain. Wallahu ta'ala a'lam wa sallallahu wa sallam wa baraka wa an'am ala nabiyyina wa rasulina Muhammad wa ala alihi wa ashabihi wa man tabi'ahum bi ihsanin ila yaumiddin. Dan kita buka sesi tanya jawab. Kami sebahagian jamaah yang melaksanakan salat syuruq kontradiksi dengan keutamaan atau lebih utama mendengarkan kajian yang masih sedang disampaikan oleh ustaz. Bagaimana kalau pertanyaannya dibatasi sampai dengan waktu salat syuruq, setelah itu baru kita semua melaksanakan salat syuruq bersama-sama termasuk ibu-ibu di belakang? Terima kasih. Ya, ini karena tidak mengetahui perbedaan pendapat juga para ulama tentang kesahihan hadisnya. Ya. Bahkan ada yang melemahkan hadis keutamaan salat syuruq. Ya, para ulama melemahkan hadis keutamaan salat syuruq, dan kita pada pertemuan yang lalu mengatakan yang menjaganya tetap jaga, karena memang kalaupun dia tidak mendapatkan keutamaan itu, dia sudah melakukan salat duha, karena syuruq itu adalah awal dari waktu duha. Awal dari waktu duha. Maka dengan kondisi seperti itu tidak akan mungkin kita lakukan apa yang diusulkan ini. Ya. Kajian sampai waktu syuruq tiba, nanti sama-sama kita salat syuruq, apalagi kalau diimami. Nah, ini ya, ini amal ibadah yang sunnah. Kalau kita buat seperti itu perlu dalilnya. Apalagi dalil tentang keutamaannya saja sudah diperselisihkan, apalagi melakukan bersama-sama menyengaja melakukannya, ini tentu sudah jauh dari tuntunan Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Silakan. Ya. Semua selama. Apakah bisa jadi yang dimaksud tidak tersembunyi itu hanya tidak tersembunyi dari istri-istrinya, karena tidak ada sahabat yang lain yang. Iya, iya, ini maksud oleh Aisyah itu bagi dia, bagi dia. Yang Muawiyah kan tersembunyi baginya. Maksudnya sirran itu, ini sholat sunat itu biasanya yang diutamakan adalah sir. Maksudnya sholatnya di rumah. Kalaupun di rumah terkadang tanpa sepengetahuan yang di rumah. Tetapi Aisyah sebenarnya bukan itu maksudnya. Maksudnya menekankan bahwasanya Nabi tidak pernah meninggalkan. Cuma hanya sebatas ingin menekankan saja sir dan jahar itu. Tidak pernah meninggalkan, baik itu sir ataupun jahar. Maksudnya menekankan bahwa ia sama sekali tidak pernah melihat Nabi SAW tidak sholat setelah asar. Itu yang dimaksud. Sementara sir itu jelas. Ya, bagi banyak para sahabat tidak tahu bahwa Nabi SAW sholat setelah asar. Ya, apalagi Muawiyah tadi sampai-sampai dengan tegas dia mengatakan, saya bersahabat dengan Nabi, tidak pernah saya melihat sholat seperti ini. Kenapa dia sampai berani mengatakan demikian? Karena memang tidak pernah dia melihat Nabi sholat di rumah, di masjid. Ya. Terkadang terjadi perbedaan rincian para sahabat, seperti sholat setelah Jumat. Ada yang mengatakan 4 rakaat, ada yang mengatakan 2 rakaat. Itu kata para ulama ketika meneliti, ya, ada yang mengatakan yang diberitakan oleh Ibnu Umar itu di masjid, sementara yang diceritakan oleh istrinya itu di rumah, sehingga tidak jadi pertentangan. Ya, tidak terjadi pertentangan. Ya, ini yang dilakukan oleh Nabi SAW di masjid. Itu dilihat oleh semua orang. Ya, sementara yang dilakukan di rumah kan yang tahu cuma istrinya. Ya. Maka kembali kita kepada ungkapan Aisyah, dia sebenarnya bukan berbicara tentang sir dan jaharnya, tetapi dia ingin menegaskan bahwa Nabi tak pernah meninggalkan. Wallahu'alam. Sementara pengetahuan orang, justru Muawiyah dan sahabat yang lain tidak tahu Nabi SAW salat setelah asar, kecuali setelah diberitahukan oleh para istri Nabi, ya, Ummu Salamah dan Aisyah radhiyallahu ta'ala anha. Wallahu'alam. Apakah boleh kita berdoa di waktu sujud dengan bahasa Indonesia? Setelah kita baca bacaan sujud, kemudian kita berdoa dengan doa-doa yang sudah dihafal, tapi ada yang ingin kita minta kepada Allah yang kita belum hafal doanya, ya, mungkin dalam bahasa Arab, sehingga ketika kita minta, sehingga kita minta kepada Allah dan berdoa dengan bahasa Indonesia. Ya. Yang pertama yang harus kita ketahui bahwasanya bacaan salat itu dengan bahasa Arab. Tidak boleh dirubah. Ya. Semua bacaan yang disyariatkan dalam salat itu mesti dengan bahasa Arab, karena kita muta'abbadun bi alfadhihi. Kita beribadah kepada Allah dengan menggunakan lafaz-lafaznya. Maka Allahu Akbar tidak bisa diganti dengan bahasa Arab, apalagi bahasa yang lain. Lafaz Allahu Akbar itu takbir tidak bisa diganti dengan bahasa Arab. Ya. Tidak boleh diganti dengan Allahu A'zam. Tidak boleh. Karena kita dengan lafaznya itu kita beribadah. Nabi SAW tahu bahwasanya ada kata-kata yang lain, tetapi dia memberikan lafaz itu. Apalagi kalau diterjemahkan. Ya. Apalagi dengan terjemahkan Allah Maha Besar, kemudian dengan nama Allah yang Maha Pengasih. Ini Islam apa? Ini nabinya bukan nabi orang Arab ini. Ya. Ya, nabinya bukan nabi orang Arab. Nabi tidak tahu Allah Maha Besar, nabi tidak tahu. Ya. Nabi kita Muhammad SAW tidak tahu Allah Maha Besar, kata-kata Allah Maha Besar. Nabi yang tahu Allahu Akbar. Ya. Makanya dimudahkan oleh Allah bacaan salat itu untuk semua kaum muslimin. Apapun bahasanya, ya, semua kaum muslimin bisa membaca, menghafal bacaan salat. Ya. Walaupun dia tidak bisa tulis baca. Orang tua-tua kita dahulu bisa bacaan salat. Ya. Walaupun mereka tidak pernah mengecap pendidikan di sekolah. Karena memang itulah agama kita, mudah. Ya. Sekarang ini justru dicarikan untuk bagaimana lebih mudah dan justru sulit. Ya. Orang kita yang bahasa Indonesia ini sulit membaca bacaan salat dengan bahasa kita. Ya. Al-Fatihah saja, segala puji milik Allah, pencipta alam semesta yang maha pengasih, sulit. Ya. Tidak akan tertandingi kemudian baca alhamdulillah. Membacanya pun indah. Hati kita, kalau kita menghadirkan hati ketika mendengarkan bacaan tersebut, bergetar. Karena dia menyangkut ini, alhamdulillah ini firman Allah. Sementara segala puji itu ucapan orang Indonesia. Ucapan orang Indonesia. Sementara alhamdulillah rabbil alamin itu firman Allah subhanahu wa ta'ala. Maka begitu sesatnya orang yang mengajak beragama dengan cara yang seperti ini. Ya. Kemudian, itu yang pertama. Yang kedua, terkait dengan berdoa dalam sholat. Ya. Waktu berdoa dalam sholat itu memang diberikan oleh Nabi SAW dan terbatas. Yaitu ketika sujud. Sementara yang lainnya itu zikir. Sujud itu gabungan antara zikir dengan doa. Kalau tidak Nabi mengatakan wa amma sujudu fa akthiru fihi minad du'a, maka tidak ada kesempatan kita untuk berdoa di waktu sujud. Karena sama dengan ruku, bacaannya pun hampir sama, subhana rabbiyal azim, ketika sujud subhana rabbiyal a'la. Tetapi di waktu ruku kita tidak dibenarkan oleh Nabi untuk berdoa dengan doa yang lain, sementara sujud dikhususkan oleh Nabi, diberi kesempatan kita untuk banyak berdoa karena saat sujud itu keadaan kita sangat dekat dengan Allah. Maksudnya kedekatan, ketundukan kita kepada Allah. Karena semakin tunduk, semakin menghinakan diri kita kepada Allah, akan semakin dekat. Ya. Posisi sujud itu. Ya. Aqrabu ma yakunul abdu min rabbihi wa huwa sajidun. Sedekat-dekat posisi seorang hamba kepada Allah Rabbnya ketika dia sujud. Ya. Maka kondisi yang seperti itu diberikan oleh Nabi kesempatan setelah membaca bacaan sholat untuk memperbanyak berdoa. Dan tentu asal doa ini bahasa Arab. Karena asal doanya kan ibadah. Dan ibadah itu dari Nabi, dari agama. Dari Al-Quran, dari tuntunan Nabi, ini asal doa. Ya, asal doa itu adalah bahasa Arab. Makanya tidak ada penjelasan bahwa nanti dalam bahasa fikih ya, dalam pembahasan fikih nanti ada pembahasan tentang bolehnya berdoa dengan bahasa lain ketika sujud. Tidak ada, karena asal doa yang dimaksudkan Nabi itu adalah bahasa Arab. Nah, cuma nanti sekarang-sekarang ini ketika muncul pertanyaan-pertanyaan ini, karena memang dibutuhkan orang yang tahu bahwasanya saat dia sujud itu dia sangat dekat dengan Allah, karena dia menghinakan dirinya sekali kepada Allah Subhanahu wa taala dan mengagungkan kemahatinggian Allah, dan Nabi memberikan kesempatan untuk banyak berdoa sementara dia ingin untuk meminta sesuatu kepada Allah dan dia tidak bisa mengungkapkannya dengan bahasa Arab, kata para ulama dibolehkan ya sesuai kebutuhan. Ya, seperti yang diuraikan di sini, setelah baca zikir-zikir kemudian dibaca apa yang diajarkan dalam doa seperti ya muqallibal qulub tsabbit qalbi ala dinik, yang sering dilakukan Nabi, kemudian dia gunakan untuk meminta apa yang diinginkan karena dia berharap sekali Allah memberikannya, maka dia pergunakan kesempatan tersebut, seukuran itu dibenarkan dia untuk meminta. Tetapi kan sekarang kan dia bukan dalam keadaan sujud bertanya. Apakah sekarang dia sedang sujud bertanya kepada saya? Tidak. Sekarang coba sebutkan apa permintaannya dan minta bahasa Arabnya. Tinggal dihafal. Kan ada solusinya. Ya. Ketika sujud itu dia bertanya, mungkin kita katakan silakan Bapak bahasa Indonesia. Nah, sekarang kan dia sedang tidak dalam sholat. Dia masih punya kesempatan untuk mengungkapkan permintaannya itu, ditulisnya, kemudian tolong Ustaz terjemahkan ke bahasa Arab. Kemudian dihafalnya, selesai. Dan dia tidak akan bertanya dengan pertanyaan seperti ini lagi. Ya. Solusinya ada. Wallahu ta'ala alam. Silakan. Apakah tuntunan Nabi SAW bagi makmum yang mendengar bacaan Al-Fatihah imam? Ya. Ini terjadi perbedaan pendapat para ulama. Apakah makmum itu yang mendengar bacaan Al-Fatihah imam itu mesti membaca Al-Fatihah lagi atau tidak? Khilaf para ulama. Ya, khilaf para ulama. Jadi juga termasuk perkara yang tidak kita berikan kesempatan kaum muslimin untuk bertengkar. Ya, bertengkar. Terjadi perbedaan pendapat. Ini dalam kasus ini ya, sangat sempit sekali. Ketika makmum mendengar bacaan Al-Fatihahnya imam, apakah dia yang mendengar itu mesti membaca Al-Fatihah lagi atau tidak? Khilaf para ulama. Ya, khilaf para ulama. Ada yang mengatakan mesti baca lagi karena memang itu sudah rukun setiap rakaat, dan yang mengatakan demikian punya memberikan kesempatan, memberikan ruang waktu untuk membacanya setelah selesai imam baca Al-Fatihah. Atau ketika selesai ayat per ayat imam baca Al-Fatihah, ya, alhamdulillahi rabbil alamin, kan berhenti dia, kemudian bacakan alhamdulillahi rabbil alamin, ar-rahmanir rahim. Ini juga diberikan oleh mereka yang berpendapat demikian. Ada pendapat yang kedua, ya, bahwa makmum yang mendengar bacaan imam Al-Fatihahnya imam ketika jahar tentunya, maka dia tidak mesti lagi membaca Al-Fatihah. Ini juga pendapat cukup kuat. Ya, cukup kuat. Jadi, itu yang pertama. Yang kedua, saya pribadi lebih menguatkan pendapat mesti membaca. Ya, saya pribadi lebih menguatkan pendapat mesti membaca, dan saya juga mendengarkan orang-orang yang saya belajar kepada mereka ketika ya, selesai imam baca Al-Fatihah itu, ketika saya sholat di sampingnya mendengar dia membaca. Ya, guru-guru kita yang kita belajar kepadanya ini menunjukkan bahwasanya mereka juga menguatkan pendapat mesti membaca. Ya, mesti membaca. Terkadang sholat itu kita akan lepas dari gangguan setan. Ya, ketika apalagi rakaat pertama itu. Ya, apa kalau seandainya kita untuk menghadirkan hati saat mulai sholat itu kurang, maka mendengarkan bacaan Al-Fatihah pertama itu juga kurang. Ya. Maka sangat karena memang yang tadi itu yang mendengar bacaan imam, ya, yang mendengarkan bacaan imam, apakah mesti membaca Al-Fatihah lagi atau tidak. Nah, kalau seandainya kita tidak mendengar sama sekali, enak enggak sholat kita? Ya. Tahu-tahu imam sudah ruku. Jangankan bacaan syarat, ayat-ayat, bacaan Al-Fatihah enggak sadarnya. Kapan imam baca Al-Fatihah ini? Ya. Makanya untuk pendapat yang tadi yang kita pilih itu lebih utama karena kita sudah ada rasa baca Al-Fatihahnya. Kalaupun kita tidak kena diganggu oleh syaitan, tidak sempat mendengarkan bacaan Al-Fatihah imam, kita juga sudah membaca. Nah, itu yang saya maksud dan itu yang menyebabkan kita memilih, bukan berarti memberikan kesempatan untuk berlalai-lalai dalam sholat, enggak. Tapi ini memberikan ketenangan yang lebih. Ya, wallahu ta'ala alam. Sudah, Pak. Sudah. Syarat-syarat makmum yang berada di belakang imam, kata Nabi SAW, liyalini ulul ahlami wan nuha. Ya, hendaklah yang berada di belakang saya langsung, kata Nabi, itu ulul ahlami wan nuha, orang yang punya hilmun wan nuha, kecerdasan, keilmuan, punya ilmu. Kalau dalam konteks imam, berarti dia punya bacaan juga, punya hafalan juga. Karena mana tahu imamnya batal, ya, dia yang jadi gantinya. Kalau tidak bisa dia membaca Al-Fatihah saja salah, nanti bahaya menjadi penggantinya. Nah, ini yang sekarang terkadang penggantinya tidak lebih baik daripada yang digantikan. Makanya Nabi SAW memberikan. Kemudian ketika imam keliru dalam bacaan, dia juga bisa mengingatkan. Ya. Kemudian di situ ada tersisa orang yang menjaga sholatnya. Ya. Dan ini tentu tidak dipilih. Ya. Ini yang berada di belakang ini namanya si fulan tidak ada. Ya. Ya. Siapa yang merasa? Nabi juga tidak menetapkan Abu Bakar di belakang saya, Umar di belakang saya, tidak. Ya. Tetapi ini dorongan kepada orang yang merasa. Tapi bukan menampil-nampilkan diri juga ya. Ya. Untuk menampil-nampilkan diri, pokoknya yang belakang imam itu kayaknya orang-orang yang pintar-pintar saja, hafalannya 12 juz ke atas. Ya, tidak. Tapi ini hanya sebatas tuntunan. Dan juga tidak menampilkan dan tidak ingin riak juga. Ya. Kalau sudah berada di belakang imam, ini tanda-tanda orang spesial, tidak. Dan juga tidak dipilih, ditetapkan. Ini yang perlu diapakan, karena ini dorongannya lebih kepada ibadah. Lebih kepada tuntunan, mengikuti tuntunan Nabi. Bukan riak-riaan, bukan tampil-tampilan. Wallahu ta'ala alam. Baik. Bila mana tidak ada pertanyaan lagi, kita cukupkan pelajaran kita. Silakan, Pak. Ya. Imam. Ya. Ya, itu tanda salah satu dalil bahwa saya mesti baca. Ketika Nabi SAW kacau bacaannya dan terdengar suara-suara gaduh di belakang oleh Nabi. Kemudian para Nabi bertanya setelah salat, tadi yang kalian baca setelah ketika saya begini-begini apa? Kemudian mereka memberikan saya, kami membaca ini. Kata Nabi SAW, la taf'alu illa bi ummil Quran. Janganlah kalian baca sesuatu kecuali Al-Fatihah. Berarti ini menegaskan mesti baca Al-Fatihah. Ya, ini mendukung pendapat yang kita kuatkan tadi. Walaupun tetap terjadi perbedaan pendapat ya, antara para ulama, dan kita juga menghargai yang tidak membaca. Ya, tetapi meskipun kita tetap menguatkan, merajihkan pendapat mesti membaca, karena memang sholat itu ibadah. Bagaimana kita merasakan ketenangan, mencapai kesempurnaan kalau hanya sekedar mendengar, apalagi ketika mendengar kita tidak mendengar sama sekali. Surah Al-Fatihah ini pendapat yang kuat adalah rukun, ya, adalah rukun sholat, ya, bukan hanya sekedar wajib tapi rukun. Maka harus punya rasa yang bisa kita dapatkan dalam sholat itu, karena Al-Fatihah itu dialah surah termulia dan memiliki kedudukan yang tinggi. Bahkan selalu mengiringi kita dalam keseharian kita. Minimal kalau seandainya yang tidak mewajibkannya, tidak menjadikan membaca Al-Fatihah itu ketika jahar, subuh 2 rakaat, maghrib 2, isya 2. Berarti kurangi 6. Ya, dari 17. Berarti 11 kali. 11 kali kita mesti membaca Al-Fatihah setiap hari. Ini bagi pendapat yang mengatakan tidak membaca ketika imam memperdengarkan bacaan Al-Fatihah. Yaitu 2 rakaat subuh kan memperdengarkan, maka dia tidak membaca. 2 rakaat maghrib awal, ya dia tidak membaca. 2 rakaat isya awal berarti sudah 6 rakaat. Ya. 2 subuh, 2 maghrib, 2 isya berarti 6 rakaat dalam dari 17 rakaat setiap hari kita salat, berarti 11 kali kita membaca Al-Fatihah. Maka ini menunjukkan bahwa Al-Fatihah bukan sembarangan. Ya. Kalau pendapat yang memastikan berarti 17 kali minimal kita baca Al-Fatihah. Makanya kita harus pahami, kita harus tadaburi, kita harus ketika membacanya mengetahui benar apa yang kita ucapkan, hadirkan hati. Nah, kalau tadi hanya sekedar mendengar, apalagi pemikiran kita di awal salat itu belum hadir, hati kita belum hadir, maka kita akan menerawang kemana-mana, tiba-tiba imam langsung sujud ruku. Lalu kita langsung ruku dan tidak tahu apa yang kita baca. Ya. Apalagi kalau masbuk kita, imam sudah baca ihdinas siratal mustaqim, kan kita tidak baca al-iftitah namanya. Nah, kemudian ketika baca apa? Baca ayat, kita juga tidak mendengar. Apa yang kita baca ketika berdiri itu? Apa? Tidak ada. Tidak ada. Nah, ini yang pendapat yang memastikan, yang memastikan baca Al-Fatihah itu sangat kuat. Ya, wallahu taala alam. Tadi membuka jadi, Pak. Silakan. Cepat kan? Kalau tahu kita imamnya cepat, baca pula cepat. Ya, jangan kita melambat. Kalau sudah tahu kita imam itu seperti itu, ini untuk kedepannya, Pak ya. Kita sekarang sholat di masjid yang sama. Ya, kita sudah tahu imam ini pasti cepat ketika rakaat ketiga maghrib, rakaat tiga empat isya. Maka kita mulai nanti malam, Bapak harus cepat baca. Alhamdulillah rabbil alamin arrahmanir rahim maliki yaumiddin. Pokoknya selesai seperti selesainya imam. Jangan dibiasakan lambat. Itu yang pertama. Pertanyaan apa? Apa ketika kita tidak baca selesai, ya imam, apakah kita mesti selesaikan bacaan Al-Fatihahnya atau kita ikuti imam? Ikuti imam. Kalau itu imamnya harus ditanya. Ya, ketika dia mendengarkan bacaannya panjang sekali, ketika sir dia cepat, ya jangan tanya saya. Imamnya harus ditanya. Kenapa? Mungkin dia ingin menampakkan suaranya yang bagus, bacaannya yang tilawah, seni bacaannya luar biasa, indahnya suaranya. Mungkin saja itu alasannya. Ya, bukan, tidak tahu saya itu alasannya. Jadi solusi yang harus Bapak tanyakan sekarang ke saya, yaitu yang untuk kedepannya Bapak harus baca cepat juga, jangan lambat. Kalau ternyata sebelum-sebelumnya Bapak baru baca ihdinas siratal mustaqim, imamnya sudah ruku, tidak ada masalah. Karena yang lebih wajib di situ adalah mengikuti imam. Kecuali kalau yang tersisa dari bacaan Fatihah itu adalah misalnya ghairil maghdubi alaihim, imam sudah ruku, maka lanjutkan bacaannya. Selesaikan bacaannya, baru kita ruku. Wallahu a'lam. Terakhir. Nah, samalah jawabannya. Nah, setelah selesai baca Al-Fatihah. Setelah baca Al-Fatihah. Ya, tidak apa-apa. Tidak apa-apa. Tapi agak dipercepat, kalau memang kita ingin mengambil pendapat ini, dipercepat bacaannya, sehingga nanti ketika dia mulai membaca ayat, tidak terlalu banyak kita ketinggalan. Ya. Dibaca percepat, jangan baca tartil pula. Ya. Atau membaca tilawah seperti bacaan imam ketika menjaharkan karena dia ingin indah nampak dengan suaranya, jangan seperti itu pula, digesakan, dicepatkan dengan ketentuan makhraj-makhrajnya juga tepatnya, bukan sekedar mempercepatnya tetapi tetap membaca. Itu solusi yang mungkin bisa kita lakukan ketika jeda antara ayat ke ayat dia cepat, tidak punya kesempatan kita membacanya, Dan juga setelah selesai Al-Fatihah, kita amin itu dia juga cepat membaca ayatnya, maka tetap kita baca, walaupun nanti sebagian dari bacaan ayat-ayat yang lain itu kita gunakan untuk baca Al-Fatihah, tetapi dengan ketentuan kita harus cepat membacanya dengan bacaan yang cepat. Wallahu ta'ala alam, wa sallallahu wa sallam wa baraka wa anam ala nabiyyina wa rasulina Muhammad wa ala alihi wa ashabihi wa man tabi'ahum bi ihsanin ila yaumiddin. Subhanakallahumma wa bihamdika ashhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Hadapan.